طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. وبعد، para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada, juga pendengar radio lain yang ikut gabung pada siaran kita pagi ini, para pemirsa TV manapun serta para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali ya kita berjumpa melanjutkan pembicaraan tentang surga. Pada hari Senin yang lalu kita sudah menjelaskan tentang pasar di surga. Nah, sekarang tema yang kita usung adalah berkumpulnya para ahli surga dan obrolan mereka ketika berkumpul. Ahli surga saling berkunjung satu sama lain. Berkumpul, mereka berkumpul dengan sanak saudara, anak dengan orang tua, orang tua dengan anak, seseorang dengan kakaknya atau adiknya, dengan sahabat-sahabat dekatnya, dengan orang-orang yang dicintainya ketika di dunia. Dan mereka semuanya umpamanya masuk ke dalam surga. Sebab tak ada kebahagiaan tanpa adanya orang-orang terdekat di sekelilingnya di saat bahagia. Walaupun umpamanya seseorang terpenuhi seluruh kebutuhannya, makannya, minumnya, dan seterusnya, tempatnya yang indah, tanpa orang yang dikasihi, yang dicintai, yang dekat, tak ada kebahagiaan. Jangankan di akhirat, di dunia saja umpah seorang kepala rumah tangga sudah beristri, sudah beranak, anaknya gede apalagi sudah bercucu gitu, dia main-main sendiri, dia umpamanya pergi ke tempat wisata sendirian, atau umpamanya jalan-jalan di mall sendirian, ceceleng-cengan we sorangan. Dati lucu itu. Gak ada kesenangan, gak ada kebahagiaan, bahkan malu sendiri. Itu aki-aki jalan-jalan sendirian ngapain. Tapi beda halnya dengan berangkat kemanapun, dengan istri tercinta, dengan anak-anak, dengan cucu, terasa kebahagiaan itu. Walaupun sifatnya, perbuatannya, kelakuannya ketika dengan cucu, ya kayak anak kecil. Lari-larian, kejar-kejaran di mall, ciluk bakekok, dan seterusnya. Tapi itu bahagia. Itu di dunia. Apalagi di akhirat. Di akhirat, para ahli surga saling berkumpul, berkunjung, berbicara, ngobrol. Dalam suasana hati yang sangat bahagia, sikap, perilaku, bahasa yang santun. Tak ada iri, tak ada dengki, tak ada benci, tak ada perasaan-perasaan buruk seperti itu dengan sesamanya. Sebab di surga itu seluruh kedengkian, seluruh kebencian dicabut dulu oleh Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hijr ayat 47. Kata Allah, وَنَزَعْنَا مَا فِي سُدُورِهِ مِنْ غِلِّنْ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. Kami cabut di dalam hati mereka perasaan dengki atau hasad atau iri kepada sesama. Kami cabut, kami hilangkan. Gak ada benci, gak ada cemburu, gak ada yang sejenis itu. Ikhwanan ala sururi mutaqabilin. Mereka semua bersaudara. Mereka itu duduk di atas dipan-dipan sambil berhadap-hadapan dan kemudian mengobrol. obrolannya ada yang berbicara tentang apa yang mereka alami dulu ketika di dunia. Kenapa bisa sampai masuk ke dalam surga? Amalan mana kira-kira dahulu yang memasukkan mereka ke dalam surga, yang mengundang turunnya ampunan, maghfirah, rahmat, keriduan Allah, sehingga mereka Allah masukkan ke dalam surga. Itu diobrolkan. Seperti yang terungkap dalam surah Tur. Mulai ayat yang ke-25, Allah berfirman, wa aqbala ba'duhum 'ala ba'di yatasaalun qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin famanallahu 'alaina wa waqana 'adzabas samum inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim. Kata Allah Azza wa Jalla, mereka saling berhadapan satu sama lain, saling menyapa, saling bertanya. Berkata sebagian ahli surga, sesungguhnya dulu kami di tengah-tengah keluarga kami amat sangat takut. Takut kepada murka Allah, laknat Allah, kebencian Allah, azab Allah, takut. Karena takut, takut ini yang luar biasa. Takut ini pengerem. Karena takut, maka seluruh perintah Allah dilaksanakan, seluruh larangan Allah dijauhi. Itu anugerah. Karunia hidayah yang Allah berikan. Mereka mengatakan famanallahu alaina. Allah kemudian menganugerahkan hidayah kepada kami. Wa waqana adzabas samum dan memelihara kami dari neraka, azab neraka samum. Neraka yang menyala-nyala dengan seabreg azab yang dahsyat. Inna kunna min qablu nad'u, kami dahulu selalu berdoa kepada Allah. Innahu huwal barrur rahim, sesungguhnya Allah itu maha baik dan maha penyayang. Ini obrolan mereka. Apa yang menyebabkan mereka masuk ke dalam surga adalah rasa takut. Sebab Allah menyatakan wa amma man khafa maqama rabbih وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. Adapun orang yang merasa takut kepada Allah. Takut kepada saat ketika mereka berdiri di hadapan Allah. Sudah kebayang akhirat itu kayak apa ngerinya. Tahu kengerian akhirat dari Quran, dari sunnah yang mereka pelajari. Wanahan nafsu anil hawa, lalu mereka tahan diri mereka dari hawa nafsu. Hawa nafsu mendorong mereka mengejar dunia, enggak ditaati. Hawa nafsu mendorong mereka untuk lalai terhadap akhirat, enggak ditaati, kejar akhirat. Hawa nafsu mendorong mereka untuk pelit dengan hartanya, karena ada hasutan dari syaitan. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu menghasut kefakiran. Ketika kita akan infak, akan sedekah, kata syaitan, kamu fakir loh. Kamu miskin loh. Hartamu berkurang loh. Kebutuhanmu tidak akan tercukupi loh. Kamu enggak bisa senang-senang lagi kalau uangmu itu kamu infakkan, kamu sedekahkan. Pokoknya dihasut, kamu akan menderita kalau kamu infak. Ya'murukum bil fahsya, malah setan menyuruh mereka ini untuk berbuat keji dengan uangnya. Mending senang-senang, mending happy-happy, mending umpai dipakai ini, pakai itu untuk menyenangkan kamu, gitu tuh. Dua yang dijanjikan setan terhadap uang yang dimiliki oleh seorang. Ya. Yaitu apa? Kemiskinan kalau diinfakkan. Yang kedua apa? Yang keduanya memerintahkan untuk menggunakan uang itu untuk berbuat fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sedangkan Allah menjanjikan dua, ampunan dari Allah dan karunia di dunia dengan harta itu kalau harta itu diinfakkan dan disedekahkan. Jadi dua janji Allah, dua janji setan bagi orang yang memiliki harta. Kita lihat tuh, hawa nafsu ditambah dengan hasutan setan laknatullahi alaih membisikkan hal seperti itu. Nah, ini yang ditakuti. Akibatnya apa? Akibatnya nanti terazab. Dia tidak ikuti bisikan hawa nafsu itu. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dia tahan dirinya dari bisikan hawa nafsu. Fa innal jannata hiyal mawa, maka surga tempat kembali dia. Ini salah satu di antara dialog para ahli surga dengan sesamanya. Dulu kita sangat takut kepada murka dan azab Allah, makanya tunduk patuh taat satya satuhu kepada perintah Allah. Larangannya dijauhi, perintahnya betul-betul dilaksanakan. Famanallahu alaina wa qana adzabas samum. Allah menganugerahkan karunia kepada kami dan menyelamatkan kami dari azab neraka samum di hari ini. Ada lagi obrolan tentang pengalaman dahulu ketika berkawan tapi salah milih kawan. Tapi Allah masih menyelamatkannya. Sebagaimana diterangkan dalam surah As-Saffat ayat 50 sampai ayat 61. Allah berfirman, فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْدٍ يَتَسَاءَلُونَ. Para ahli surga itu saling berhadapan, saling bertanya, saling cerita. Qala qailum minhum inni kana li qarin. Berkata salah seorang ahli surga, dulu ketika di dunia aku punya qarin. Kata Ibnu Abbas, yang dimaksud qarin di sini syaitan bangsa jin. Kata Mujahid berarti Ibnu Abbas, ini kawan dari kalangan bangsa manusia. Kawan dekat, tapi mengajak kepada kebatilan, kekufuran. Kata Imam Ibnu Katsir, dua-duanya saling melengkapi. Aku dulu punya kawan dekat. Si kawan ini berkata, yaqulu a innaka laminal musaddiqin, apa kamu termasuk orang yang percaya kepada akhirat? A idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamadinun, apakah nanti kalau kita sudah mati, kita sudah jadi tanah dan tinggal tulang belulang, apakah kita akan dibangkitkan dan akan dibalas? Si kawannya itu dulu ngomong begitu. Kawannya gak percaya kepada adanya hari kebangkitan. Nah, itu dulu punya kawan. Ahli surga dulu punya kawan yang buruk ketika di dunia. Qala hal antum muttali'un. Si ahli surga ini kemudian berkata kepada sesama ahli surga, kalian mau lihat enggak nasib kawan saya tersebut? Dijawab, ya mau. Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Mereka kemudian melongok tuh. Melihat kepada kawannya waktu di dunia ngajak kepada keburukan. Maka ternyata dia sedang diazab di neraka jahim. Qala si ahli surga, kawannya ini berkata, tallahi in kidta laturdin. Demi Allah, dulu kamu hampir-hampir saja mencelakai aku. Walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdharin. Seandainya bukan karunia Allah, pasti aku pun celaka seperti kamu. Aku dihadirkan di tengah azab seperti kamu. Alhamdulillah tidak. Karena tidak dituruti itu, tidak diikuti. Afaman nahnu bimayyitin. Kata ahli surga di tengah-tengah kebahagiaan, kenikmatan di surga. Apa kita ini tidak akan mati ya, di surga ini? Karena apa? Karena sayang, eman-eman, lebar kepada kenikmatan yang sedang dia reguk dan sedang dia rasakan. Dia jawablah, tidak, kalian tidak akan mati. Illa mautanal ula wa ma nahnu bimu'adzabin. Kecuali kematian yang pertama dulu ketika di dunia. Dan kita tidak akan lagi mengalami azab, penderitaan, kanyeri, kaperih di akhirat ini, di surga ini. Inna hadza lahuwal fawzul azim. Sesungguhnya ini adalah sebuah keberuntungan yang besar. Limithli hadza faly'malil 'amilun. Untuk mengejar keberuntungan besar di surga ini, hendaklah orang-orang beramal. Ada satu kisah yang diceritakan yang menjadi latar belakang atau asbabun nuzul dari ayat ini. Diceritakan oleh seorang ulama ahli tafsir namanya Ismail As-Sudi, Imam As-Sudi, tentang ayat ini. Dia berkata, dulu di kalangan Bani Israel ada dua orang yang bersahabat. Tapi beda akidah. Satu mukmin, satu kafir. Mereka bekerja sama, bisnis join dan memperoleh keuntungan mencapai 6.000 dinar. 6.000 dinar itu, wah, satu dinar itu setara dengan apa, 4/4 gram emas. Sekitar 2,5 juta. 2,5 juta itu satu dinarnya. Ini ada 6 dinar, bayangkan. 6 ribu dinar. Jadi kalau umpamanya satu dinarnya 2,5 juta, satu dinar. 1.000 dinar berarti 4,5 miliar ya. Kali 6. Ya sekitar 25-30 miliar. Bagi 2, 3.000 dinar sewang. Masing-masing 3.000 dinar. Itu sekitar berapa? Ya sekitar ya mungkin 15 miliaran. Lalu keduanya berpisah. Dengan membawa masing-masing 15 miliaran gitu. Ini besar apa banyak kalau untuk ukuran kita sekarang? Besar dan banyak. Maka kedua-keduanya berpisah dan kedua-duanya masing-masing membawa 15 miliar. Setelah beberapa lama keduanya itu kemudian berjumpa kembali. Bertanyalah si kafir kepada si mukmin, apa yang kamu lakukan dengan hartamu? Kamu belikan apa? Kamu investasikan apa? Kata si mukmin, tidak. Masih utuh. Lalu apa yang kamu lakukan dengan uangmu? Itu pertanyaan si mukmin kepada si kafir. Kata si kafir, ishtaritu bihi ardan wa nakhlan wa thamaran wa anharan bi 1000 dinar. Aku membeli tanah yang luas, perkebunan kurma, buah-buahan dan juga sungai-sungai dengan 1.000 dinar. 1.000 dinar diberikan tanah perkebunan. Tinggal tersisa 2 dinar lagi. Kata si orang mukmin, kamu melakukan itu? Iya, aku melakukan itu. Maka kembalilah si mukmin ke rumahnya. Malam harinya dia bangun kemudian sholat. Setelah selesai sholat, dia ambil 1.000 dinar dari uangnya. Digenggamnya di kedua tangannya, lalu dia berkata, Allahumma inna fulanan isyara ardan wa nakhlan wa thamaran wa nahara wa anhara bi alaf dinar thumma yamutu ghadan wa yatsrukuha. Allahumma inni ishtaraitu minka bihadi alaf dinar ardan wa nakhlan wa thamaran wa anharal fil jannah. Ya Allah, sesungguhnya sahabatku si fulan telah membeli tanah, perkebunan, buah-buahan, sungai-sungai, pengairan dengan 1.000 dinar. Kalau dia esok mati, maka dia akan tinggalkan semua kekayaannya. Maka ya Allah, dengan 1.000 dinar ini aku akan membeli dari engkau tanah, perkebunan, dan sungai-sungai di surga. Esok harinya yang 1.000 dinar itu dia bagikan kepada fuqara dan masakin. Karena ingin membeli surga. Ingin memberi tanah, perkebunan, ladang yang subur di surga nanti. Dengan cara apa? Dibagi-bagikan kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin. Lalu berlalulah beberapa waktu. Suatu hari bertemu lagi lah dia dengan sahabatnya yang kafir. Si kafir ini bertanya lagi, apa yang kamu lakukan dengan hartamu? Apakah kamu membeli sesuatu atau menginvestasikan kepada sesuatu? Dijawab, tidak. Adapun orang kafir, dia berkata, aku membeli beberapa hamba sahaya dengan 1.000 dinar lagi. Laki dan juga wanita untuk melayani aku. Bekerja untukku tanpa harus aku gaji. Cukup dikasih makan saja. Apa yang kamu lakukan? Si mukmin menjawab, aku tidak melakukan apa-apa. Pulang lagilah si mukmin ke rumahnya. Malam harinya dia sholat. Seusai sholat, dia berkata sambil mengambil 1.000 dinar lagi dari uangnya. Kemudian dia berkata, Allahumma inna fulanan ishtara raqiqan min raqiqid dunya bi alaf dinar. Yamutu ghadan fayatsurukuhum au yamutuna fayatsurukunahu. Allahumma inni ishtaraitu minka bihadhi alaf dinar raqiqan fil jannah. Ya Allah, kawanku, sahabatku yang kafir telah membeli banyak orang pembantu hamba sahaya dengan 1.000 dinar untuk menyenangkan melayaninya di dunia ini. Kalau besok dia mati, dia akan tinggalkan semua itu. Atau kalau besok seluruh pembantunya hamba saya mati, mereka akan meninggalkannya. Ya Allah, aku ingin membeli para hamba saya di akhirat di surga dengan 1.000 dinar ini. Esoknya dia bagikan lagi 1.000 dinar ini kepada fuqara dan masakin. Dibagi. Habis. Setelah beberapa lama berjumpa lagi si mukmin dengan si kafir ini. Nanya lagilah si kafir ini. Apa yang sudah kamu lakukan dengan hartamu? Maka si mukmin menjawab, tidak ada. Lalu apa yang kamu lakukan dengan hartamu? Dia berkata, aku telah melihat ada seorang perempuan fulana ditinggal mati oleh suaminya, janda, tapi masih muda, belum punya anak, dan cantiknya luar biasa, diperbutkan oleh banyak orang. Orang Sunda bilang, gelisna kawanti-wanti, endahna kabina-bina. Aku lamar dia dengan 1000 dinar. Dan dia sekarang menjadi istriku. Maka pulanglah orang mukmin ini ke rumah. Malam harinya dia sholat. Seusai sholat, dia ambil lagi sisa uangnya yang 1000 dinar. Dia genggam di kedua tangannya lalu berkata, Allahumma inna fulanan tazawwaja zawzatan min azwajid dunya bi alaf dinar. Fayamutu ghadan fayatsrukuha utamutu ghadan fatatsrukuh. Ya Allah, kawanku melamar seorang wanita untuk menjadi istrinya dengan 1000 dinar. Dari wanita-wanita di dunia. Kalau besok dia mati, dia meninggalkan istrinya. Atau istrinya mati, dia akan meninggalkan suaminya. Allahumma wa inni akhtubu ilaika bihadihi alaf dinar haura aina fil jannah. Ya Allah, aku ingin melamar dengan 1000 dinar yang tersisa ini wanita-wanita di surga. Kemudian esok harinya dia bagikan 1000 dinar yang tersisa itu untuk fuqara dan masakin. Begitu terus sampai suatu saat dia berjumpa kembali dengan sahabatnya. Lalu bersalamanlah kedua-duanya. Lalu dia bertanya, apa yang sudah kamu lakukan dengan hartamu? Dan ketika berjumpa, kalau si kafir itu berada dalam kondisi yang kaya raya, dia memperoleh kekayaan dari ladang-ladangnya, dari pembantu-pembantunya yang bekerja, investasi yang menguntungkan, kekayaannya bertambah banyak. Kalau si mukmin seluruh kekayaannya habis, 3000 dinar itu habis dibagi-bagi untuk fuqara dan masakin. Yang tinggal hanya pakaian yang melekat itu pun sudah usang. Disalami oleh orang kafir, apa yang sudah kamu lakukan? Lalu si orang mukmin ini menjawab, aku sudah bagikan seluruh hartaku kepada fuqara dan masakin untuk membeli seluruh yang kamu miliki di dunia, aku beli untuk di akhirat nanti. Langsung apa yang terjadi? Fantaza'a yadahu min yadih. Ditariklah tangan orang kafir itu dari tangan orang mukmin, dicabut lagi. Kaget dia. 3000 dinar yang mungkin setara sekarang ini dengan 15 miliar rupiah di dunia ini dihambur-hamburkan, kata dia. Dibuang, kata dia. Dibagi-bagikan kepada orang-orang fakir dan miskin. Lalu dia bertanya, a innaka laminal musaddiqin, apa kamu termasuk orang yang percaya kepada akhirat? A idza mitna wa kunna turaban wa idzaman a inna lamadinun, apakah kalau kita sudah mati jadi tanah, jadi tulang belulang, kita ini akan dibangkitkan, dihisab dan diberikan balasan? Maka sejak saat itu keduanya berpisah. Dan orang-orang mukmin tadi hidup di dalam keterbatasan, sedangkan orang kafir tadi hidup di dalam kemewahan di dunia. Ketika di akhirat Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang mukmin tadi ke dalam surga. Ketika masuk ke dalam surga, dia melewati sebidang tanah yang sangat luas. Dengan perkebunan kurma yang sangat-sangat banyak, dengan panen yang sangat melimpah, dengan mata air yang jernih dan sangat menyenangkan. Dia bertanya, liman hadza, milik siapakah perkebunan yang menakjubkan ini? Dijawab, hadza lak, ini adalah milikmu. Dia berkata, ya subhanallah, au balagha min fadli amali an uthaba bimithli hadza. Maha suci Allah, keutamaan amalku ketika aku lakukan di dunia dibalas seperti ini. Akhirnya dia akhirnya berjalan kembali. Tiba-tiba melihat sekumpulan orang yang tak terhitung banyaknya. Penampilannya menakjubkan. Mereka itu anak-anak muda yang good looking, menyenangkan untuk dipandang. Pakaiannya sangat-sangat mewah, dengan ekspresi wajah yang cerah, gesit, melayani apa saja yang diinginkannya. Kemudian dia bertanya, liman haula, milik siapakah mereka tersebut? Dijawab, haula ilak, itu semuanya milikmu. Ingat gak ketika kamu menginfakkan 1000 dinar dengan niat ingin memperoleh para pembantu di surga, inilah. Dia pun bertasbih memuji Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia pun berjalan lagi dan melihat ada istana yang super megah, dengan banyak wanita-wanita bidadari-bidadari yang cantik jelita, yang sangat menakjubkan, yang belum pernah dia melihat wanita secantik itu di dunia. Miss Universe itu lewat. Putri Indonesia itu, wah, gak ada bandingannya dengan mereka. Itu wanita-wanita milik siapa? Dijawab, itu milikmu. Ingat gak ketika kamu mensodakokan 1000 dinar karena ingin bidadari-bidadari surga? Kamu melamar bidadari-bidadari surga dengan 1000 dinar. Itulah milikmu sekarang. Maka dia pun teringat kepada kawannya dahulu, yang hampir-hampir menyeret dia kepada kebinasaan. Lalu dia berkata, inni kana li qarin yaqul a innaka laminal musaddiqin a idza mitna wa kunna turaba wa idzaman a inna lamadinun. Dulu aku punya kawan, punya sahabat, dia berkata, kamu percaya kepada kehidupan akhirat sehingga 3000 dinar itu kamu bagi-bagikan kepada fakir-fakir miskin hanya untuk balasan di akhirat? Kamu percaya? Apakah kalau kita mati jadi tulang, jadi tanah, kita akan dibalas? Maka ada yang bertanya, kamu mau tahu enggak kawanku itu nasibnya gimana? Iya, ingin tahu. Diperlihatkanlah oleh Allah. Ternyata dia berada di tengah-tengah azab neraka Jahim. Ketika orang-orang mukmin tersebut melihat sahabatnya itu, dia teriak kaget sambil berkata, "Tallahi in kidda laturdin." Demi Allah, kamu hampir saja mencelakakan aku. Laula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdharin. Seandainya bukan karunia Allah berupa hidayah, pasti aku pun akan diazab bersama kamu. Akhirnya orang itu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ini salah satu gambaran tentang dialog ahli surga dengan sesamanya, menceritakan pengalaman ketika mereka masih hidup di dunia. Memori kehidupan di dunia itu muncul di akhirat, di kalangan ahli surga, dibicarakan dengan sesama ahli surga. Inilah apa yang akan teralami oleh ahli surga. Di surga salah satunya ngobrol, salah satu bahan obrolannya adalah pengalaman ketika mereka hidup di dunia. Ya, dan banyak lagi obrolan-obrolan yang lainnya. Insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang kita akan berbicara tentang angan-angan ahli surga. Apa saja yang diangankan oleh ahli surga di surga, dan apakah angan-angannya itu akan terjadi, terkabulkan ataukah tidak. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini dan kita akan masuki sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Mangga. Baik, syukran Ustaz atas pemaparan materi yang disampaikan. Ikhwati iman azanillahu wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada yang menyimak kajian di pagi hari ini. Silakan bagi yang akan bertanya bisa melalui line telepon di nomor 0228862637 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811227 1476. Kita akan angkat penelpon terlebih dahulu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana? Ini Mita di Marga Cinta. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, semoga Ustaz, keluarga dan tim selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya untuk awan dua tema. Jadi, kalau semisal kita pernah ngomong kayak misalkan masak gitu, terus tapi tadi masak keasinan, kayaknya mungkin pengen nikah gitu. Atau misalkan kita pernah ke suatu tempat, restoran atau toko, terus awalnya kosong, terus tiba-tiba pas kita masuk tempatnya tiba-tiba ramai, terus kita ngomong bismillah, tadi sepi tapi pas kita datang rame. Apa hal tersebut itu termasuk tatoyur bukannya Ustaz? Ya. Ya, mohon jawabannya. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wa jazakallahu khairan fiiki barakallahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada orang yang masak keasinan lalu dikatakan oh kayaknya yang masaknya pingin nikah. Atau ada restoran tadinya sepi, pas kita ke sana tiba-tiba jadi rame gitu ya. Oh itu apa dikatakan karena kita maka jadi rame gitu. Apakah tatoyur atau tidak? Ya, wallahu a'lam bishawab. Pertama, dua kasus yang berbeda. Sebenarnya kalau ada orang yang masak keasinan, tidak ada keterkaitan dengan apa? Dengan ingin nikah atau tidak. Apalagi yang masaknya nenek-nenek. Yang masaknya nenek-nenek gitu ya keasinan. Mungkin pikun dia. Tadi sudah dikasih garam, dia lupa belum, akhirnya dikasih garam lagi. Ya. Itu mitos saja. Itu heureuy. Karena ada asbabul wurud. Ada kisah yang melatar belakanginya. Dahulu itu gadis-gadis di desa itu pemalu. Kalau ditanya ingin nikah, gak akan jawab. Ingin, tapi malu untuk menjawab. Ya, makanya diem. Makanya diam. Makanya diamnya wanita adalah persetujuan. Neng mau nikah enggak? ingin menjawab mau tapi malu diam, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idnuha samtuha. Persetujuan wanita tersebutlah diamnya. Kalau umpamanya enggak mau, dia akan menjawab enggak mau atau belum ingin nikah atau ingin sekolah dulu atau belum kepikiran. Tapi kalau mau menjawab mau, malu dia, makanya diam. Itu wanita zaman dahulu. Wanita zaman sekarang mah tuh, ya. Beda lagi. Masih baru lulus SMA, belum lulus juga mah saya pengen nikah. Ada yang begitu, banyak, ya. Nah, dahulu ada kisah di Sunda, wallahu alam di daerah lain. Seorang wanita ini dilamar oleh seorang lelaki yang apa? Yang memang kasep ganteng, dia suka ingin. Akhirnya dilamar, dipanggil wanita ini, "Neng, mau tuh dinikah?" Dia malu untuk mengatakan iya, akhirnya diem. Akhirnya si orang tuanya salah paham. Melihat putrinya ini diam, dia salah paham, kayaknya belum mau tuh. Atau ngambek tuh si wanita ini. Tapi gak bisa protes karena malu. Akhirnya suruh ke dalam lagi, suruh siapkan makanan. Sebagai tanda protes, dia tambah garamnya tuh. Kesel tuh dah, pengen nikah malah disalahpahami. Belum mau tuh kayaknya diem. Akhirnya keasinan. Orang tuanya, ayah ibunya kaget gak biasanya, Neng. Dia tanya, "Neng, kenapa makan masak itu keasinan?" Dijawab, "Aturah tadi mau nikah malah digagalkan." Oh, jadi kalau keasinan itu protes ingin nikah. Sejak saat itu menyebar saja ungkapan, kalau ada orang yang masak keasinan, tandanya ingin nikah. Itu asbabul wurudnya tuh. Tanda protesnya itu diasinkan. Ingin nikah tapi orang tuanya gak paham, akhirnya begitu. Lalu menyebar ungkapan itu. Tapi ungkapan ini tidak mewakili semua yang keasinan itu kemudian dianggap ingin nikah. Tidak. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, kalau umpamanya suatu tempat tadinya sepi, pas kita datang jadi rame. Lalu secara bergurau atau mungkin sungguh-sungguh dikatakan karena kita maka ini jadi ramai, boleh enggak? Tidak boleh, karena menunjukkan ujub, seolah-olah dirinya yang menjadi penyebab tempat itu jadi ramai. Padahal enggak ada hubungan, kecuali ada alasan yang realistis, umpamanya dia public figure, artis ke pemimpin suatu ormas besar, orang terkenal. Jadi pas dia masuk, orang-orang ingin ke sana juga, ingin tahu apa yang kita makan di restoran itu. Ingin berfoto bersama umpamanya. Jadi penuh, jadi rame, padahal mereka itu tidak mau makan ke sana. Kalau ada alasan yang rasional, yang realistis seperti itu, ya boleh. Itu memang realita. Karena ada kita ini jadi rame. Pernah enggak seorang artis zaman dahulu mau masuk mal di Bandung diusir oleh satpam? Tapi baik-baik. "Maaf mbak, jangan kesini." Karena apa? Begitu orang-orang tahu ada artis itu, orang-orang brok memenuhi mal itu. Sekedar ingin apa? Ingin selfie, ingin berfoto bersama, ingin melihat, ingin nyabak dan seterusnya. Bukan untuk belanja. Akhirnya dimohon oleh security di sana untuk pergi dari sana secara baik-baik. Ya, itu realita. Kalau memang realitanya demikian, ya boleh kita berkata karena kita ini jadi rame aja begini. Kalau kitanya public figure. Tapi kalau kitanya bukan siapa-siapa, gak dikenal orang. Datang ke suatu tempat kemudian tiba-tiba rame, mungkin kebetulan ramenya. Pas kita datang habis duhur gitu, pertama kali, setelah itu orang-orang juga ke sana, Karena memang jamnya makan, jadi aja rame. Bukan karena kita, hanya kebetulan saja waktunya bertepatan dengan kedatangan kita ke sana. Jadi kalau kita mengatakan tuh karena kita jadi rame, itu ujub, maka tidak boleh, ya. Bolehkah mengatakan contoh umpamanya pas kita datang ke suatu kota tiba-tiba hujan. Lalu kita mengatakan ini hujan ini nyambut kita. Apakah itu tatayur? Saya pernah bercengkrama dengan salah seorang alim yang sudah meninggal baru-baru ini karena COVID. Syekh Ali Hasan Al-Athari rahimahullahu taala. Beliau pernah ke Bandung. Saya ngejemputnya ke Jakarta untuk Tabligh Akbar di Pusdai waktu itu, ya. Pas sampai di Pasteur berhenti hujan. Saya bilang, hujan ini mewelcome-kan engkau, ya. Apa mewelcome apa? Menyambut kedatanganmu. Beliau tertawa. Lalu saya teringat hal hadza syai' min at-tathayyur, ya Syekh. Apakah ini termasuk tatayur enggak? Beliau menyatakan, hadza min at-tafa'ul. Enggak, ini termasuk tafa'ul. Tafa'ul itu apa ya? Optimisme gitu ya. Tatayur tidak dibolehkan, sedangkan optimis atau fa'al, ya itu dibolehkan. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Silakan. Baik, lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya selanjutnya melalui line telepon, kita angkat terlebih dahulu, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini dengan Alam Syah di Cimahi. Ya, Pak Alam Syah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya mengenai topik yang berbeda, boleh Ustaz? Silakan Pak Alam Syah. Ini mengenai panggilan azan. Di masjid di sekitar kami ini ada 4 atau 5 masjid yang toanya semua keras-keras gitu. Nah, yang saya pertanyakan ini dalam kaitan pahala atau faidah mengulang lafaz azan dan berdoa sesudahnya. Nah, yang pertama khususnya salah satu yang paling dekat, yang paling keras suaranya, apalagi kalau subuh itu Ustaz, itu 5-6 menit lebih dahulu daripada yang terdaftar di petunjuk, dan juga saya bandingkan dengan di Radio Roja azannya, Radio Tarbiyah Sunnah itu, dia yang paling dulu, yang paling keras, sementara semua orang masih diam. Nah, sikap apa yang saya harus ambil dalam kaitan mengulang lafaz azan dan mana yang harus dijawab gitu Pak ya? Iya. Baik. Sudah itu saja Bapak? Iya, aja begitulah saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, fikabarakallah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Alam Syah. Pak Alam Syah, barakallahu fika wa syafakallah la ba'sa tahur insyaallah ya. Pak Alam Syah beberapa kali telepon saya ke WA nomor itu. Yang nomor itu tuh kalau gak dibuka, itu gak masuk. Entah settingannya, entah apa ya. Begitu dibuka, langsung pada masuk WA, miss call gitu. Jadi kalau ada miss call ke sana, gak ada bunyi. Gak ada. Makanya tidak terangkat, tidak terjawab. Apa yang dialami oleh Pak Alam Syah, dialami oleh kita semua. Ketika azan, waktu azan tiba, ada banyak masjid mengumandangkan azan, terdengar oleh kita semuanya. Ada lebih dari 3, 4, atau 5 azan dari 5 masjid yang semuanya terdengar. Azan mana yang harus kita jawab? Pertanyaan ini pernah ditanyakan, diajukan kepada ulama. Di antara kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau menyatakan, beliau menjawab. Berdasarkan ayat fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi kalau kita mampu menjawab seluruh azan yang terdengar, jawab. Apalagi dipastikan tidak akan persis berbarengan di waktu yang sama ya. Pasti ada perbedaan beberapa detik. Yang di sini sudah baru Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang di sana sudah hayya 'alas shalah, sudah hayya 'alal falah. Sehingga ketika menjawabnya pun kita tidak harus di waktu yang bersamaan sehingga bingung, enggak. Jawablah semampu kita. Kalau kita mampu menjawab semuanya, jawab semuanya. Yang di sana sudah hayya 'alal falah, kita jawab hayya 'alal falah. Di sini baru asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitulah. Yang di sana sudah umpamanya la ilaha illallah, kita jawab la ilaha illallah. Kemudian kita berdoa dengan doa setelah adzan. Salawat dulu kepada Nabi alaihi salatu wasallam, lalu berdoa dengan doa setelah adzan. Jadi kalau kita mampu menjawab seluruhnya, jawab seluruhnya. Kalau kita mampu bersolawat dan berdoa seusai adzan seluruhnya, kita lakukan seluruhnya. Ada lima adzan, kita berdoa lima kali doa seusai adzan dan bersolawat lima kali seusai adzan. Iya, kalau kita mampu. Kalau terlalu ciwuh, rempong, riwuh gitu ya, hanya mampu menjawab tiga di antaranya, silakan jawab tiga di antaranya. Ah, saya mah punya penyakit tertentu yang enggak bisa fokus kalau kebanyak, hanya satu saja. Silakan jawab yang satu saja. Jadi fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Sehingga azan yang harus dijawab tidak didasarkan kepada mana yang lebih dahulu. Tidak didasarkan kepada mana yang lebih dekat. Tidak didasarkan kepada masjid mana yang kita akan datangi. Enggak. Tapi seluruh azan yang kita dengar, kalau kita mampu jawab semuanya, jawab semuanya. Kalau hanya mampu menjawab sebagian, silakan jawab sebagian sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita hanya mampu menjawab satu azan saja, maka silakan jawab satu azan, karena itulah kemampuan kita ya. Demikian Pak Alamsyah, wallahu a'lam bissawab. Silakan. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya melalui pesan singkat terlebih dahulu. Ustaz, saya Miko dari Gombong Kebumen, izin bertanya. Apabila kita punya harta terus diinfakkan di jalan Allah dengan tujuan ingin memiliki seperti yang dicerita tadi, apakah tidak cemburu anak istri kita yang semoga di surga juga, Ustaz? Silakan. Barakallahu fiik. Mungkin di dunia ada kecemburuan itu, mungkin. Sebodoh amat. Tapi kalau di akhirat, istri kita masuk surga, anak kita masuk surga, enggak ada lagi cemburu. Allah menyatakan wa nazza'na ma fi sudurihim min ghillin. Kami cabut tuh semua perasaan ketidakanakan dari hati mereka di dalam surga. Kami cabut, di surga enggak ada cemburu. Enggak ada benci, enggak ada dengki, enggak ada suudzon, enggak ada curiga, enggak ada. Semua perasaan-perasaan tadi oleh Allah dicabut dari diri kita. Sekarang aja ada di dunia. Karena memang Allah yang memberikan perasaan itu. Untuk apa? Salah satunya untuk ujian bagi kita. Adanya kebencian kepada orang, yaitu ujian. Kebencian itu lillah atau tidak. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-faqru urul Islam al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah." Sekuat-kuat tali Islam adalah cinta karena Allah, benci juga karena Allah. Ada enggak rasa benci yang bernilai ibadah? Ada, yaitu benci karena Allah. Apa maksudnya cinta dan benci karena Allah? Pertama, membenci dan mencintai orang-orang yang Allah benci atau orang-orang yang Allah cintai. Mencintai para anbiya, para nabi, para rasul, para sahabat, para ulama, para aulia, para solihin, sesama muslim. Itu wajib. Itu berarti cinta karena Allah. Mencintai amal-amal soleh, seluruh ibadah dan amal soleh Allah cintai, wajib kita cintai. Mencintai tempat-tempat yang Allah perintahkan untuk kita cintai, seperti masjid, apalagi masjid haram, masjid nabawi. Gitu ya. Tempat-tempat ibadah, pondok-pondok pesantren. Ya. Nah, sebaliknya membenci karena Allah adalah membenci orang-orang yang memang Allah perintahkan untuk Allah benci. Para pelaku syirik, kufur, bid'ah, maksiat, bencilah mereka. Benci juga amal-amalnya. Bencilah tempat-tempat maksiat. Membenci hal itu ya ibadah karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdasarkan hal itulah maka ada rasa benci di dunia, salah satunya untuk ujian, untuk cobaan. Apakah benar enggak penempatan benci dan cinta itu? Mencintai perbuatan kufur, syirik, bidah dan maksiat dosa. Mencintai orang-orang yang harus dibenci oleh Allah. Oleh Allah dibenci, oleh kita dicintai. Dosa kita. Sebaliknya umpamanya, ya, kita mencintai orang yang dibenci oleh Allah. Membenci orang yang dicintai oleh Allah. Membenci para nabi, membenci para sahabat. Seperti orang-orang Syiah, ahlakahumullah. Oleh Allah para sahabat disanjung, dipuji, dicintai, dijamin masuk surga. Oleh mereka dibenci, dicaci, dimaki, dikafirkan. Maka wajib kita benci kepada mereka. Kalau ada salah satu tokoh mereka yang mati, alhamdulillah. Itu yang dikemukakan oleh para ulama. Para ulama ketika ada salah satu tokoh Syiah zaman dahulu yang mati, mereka berkata, alhamdulillahilladzi arahal muslimina minhu. Segala puji bagi Allah yang telah membuat orang-orang muslim beristirahat atau tenang dari gangguan kesesatan orang ini. Itu disyariatkan. Ya. Berdasarkan hal itulah maka, kalau di dunia ada rasa benci, ada rasa cemburu, ada rasa dengki, bisa bernilai ibadah, bisa bernilai apa? Dosa. Tergantung sasarannya. Di akhirat, tidak ada kekafiran, tidak ada syirik, tidak ada kufur, tidak ada bidah, tidak ada keburukan. Semuanya hanya yang baik-baik. Maka seluruh perasaan benci, dengki, iri, termasuk cemburu Allah cabut dari diri mereka. Tak ada lagi rasa cemburu. Istri yang akan cemburu ke suaminya, walaupun suami punya banyak istri di sana. Mereka tetap happy, mereka tetap bahagia, mereka tetap senang, tak ada sedikit pun ketidaknyamanan di akhirat nanti. Ya, wallahu a'lam bishawab. Terakhir ya. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita ke pertanyaan terakhir. Ada telepon mau ke sana? Baik, kita angkat telepon terlebih dahulu ya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Bu Ilma di Cibolerang, Bandung. Bu Ilma, Cibolerang, silahkan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak Ustaz, ini mengenai sedekah subuh ya. Kan ada satu fadilah di subuh adalah ya. Nah, tapi kan kalau subuh itu memang susah mencari orang langsung kepada fakir miskin. Tapi untuk ini biasanya saya langsung masuk ke kotak masjid gitu ya. Nah itu ya dengan tujuannya ya tentang yang pertama pastilah untuk mendapat ridho Allah, yang keduanya juga kita dengan sedekah supaya bisa apa dihindarkan dari bala gitu Ustaz. Itu yang apakah itu tujuannya sama bisa nyampe juga enggak tuh ya, karena dengan buka kotak masjid yang peruntukannya kan kita tidak tahu apakah untuk yang fakir miskin atau bukan. Itu satu. Yang kedua boleh satu lagi Pak Ustaz? Ya, bolehlah kagok. Satu lagi, nah, misalnya saya punya harta ataulah pendapatan atau penghasilan, misalnya taruhlah misalnya 10 juta misalnya Pak Dokter ya. Nah, yang saya sisihkan untuk sedekah itu misalnya karena ada pembagian untuk ini, untuk ada rencana lah, ada perencanaan untuk apa untuk. Saya misalnya hanya 1% misalnya sedekah. Apakah itu saya termasuk orang yang kikir enggak ya Pak Ustaz, yang tidak menikah apa tidak tasyakur minimal enggak terhadap Allah gitu. Saya rasa itu Pak Ustaz, mohon pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Ilma di Cibolerang, barakallahu fiik. Ada dua pertanyaan yang sebenarnya mirip dua pertanyaan ini. Pertanyaan pertama, boleh enggak meniatkan sedekah untuk agar dihindarkan dari murka Allah, agar hartanya kemudian dilipat gandakan oleh Allah dan seterusnya. Ya, selama itu diiming-imingkan oleh nas Al-Quran atau hadis tentu saja boleh. Tidaklah Allah memberi iming-iming dunia kecuali Pertama, untuk memotivasi mereka. Yang kedua, dibolehkannya meniatkan dunia untuk melakukan ibadah tertentu. Seperti silaturahmi, ada iming-iming dunia. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, man ahabba ayub sato fi rizki wa ayun sya'afi athari fal yasil rahimah. Siapa orang yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah silaturahmi. Ini iming-iming dunia dua-duanya. Rizkinya ditambah, umurnya ditambah, ini dunia apa akhirat? Dunia. Silakan silaturahmi. Ada enggak orang yang termotivasi silaturahmi menginginkan dua hal itu? Ya tentu saja banyak. Menunjukkan ini boleh. Al-Quran menyatakan perumpamaan orang yang menginfakkan harta di jalan Allah seperti orang menanam satu benih, dari benih ini tumbuh 7 batang, dari satu batang 100 benih. Satu batang 100 benih, ini ada 7 batang, jadi 700 benih. Satu benih jadi 700 benih. Satu kali infak dilipat gandakan 700 kali lipat. Di dunia ini, di akhirat beda lagi. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah yudha'ifu lahu wa lahu ajrun karim. Siapa orang yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, yaitu berupa infak, akan dilipat gandakan pahalanya di dunia, dan di akhirat akan peroleh pahala yang sangat mulia. Al-Quran ini mengiming-imingi orang untuk infak dengan iming-iming dunia. Ada enggak orang yang termotivasi? Ada, boleh, boleh. Menunjukkan itu tidak bertolak belakang dengan keikhlasan. Inna sadaqat tudfiu ghadab ar-Rahman. Sadaqah itu bisa memadamkan kemurkaan Allah. Mungkin kita berdosa, merasa Allah sedang murka, untuk dimemadamkan kita sedekah dengan salah satu niatnya itu. Boleh. Makanya para ulama membolehkan, dan ini mutabak di negara-negara Timur Tengah. Mutabak itu apa? Teraplikasi, dilaksanakan. Banyak orang infak dan sedekah agar dia punya penyakit disembuhkan oleh Allah. Atau orang tuanya ada penyakit yang kronis gitu ya, sedang ditangani secara medis, ada ikhtiar syar'i, infak dan sedekah. Dengan harapan semoga Allah menyembuhkan penyakitnya karena infak dan sedekah ini. Banyak yang seperti ini. Dibolehkan enggak? Boleh. Kita sedang menderita karena ada musibah, aduh ini kurang infak, kurang sedekah. Salah satu musibahnya mungkin salah satunya sakit. Jadi kalau ada orang yang sakit, tuh kayaknya saya kurang infak, kurang sedekah. Akhirnya infak dan sedekah. Ah, dia umpamanya bisnis miliaran rugi. Bukan mismanagement yang dia salahkan. Kayaknya saya kurang infak, kurang sedekah sehingga digagalkan oleh Allah. Setelah rugi lalu dia infak dan sedekah. Dengan niat supaya apa? Supaya hartanya tidak habis. Ini sudah habis tapi masih ada tersisa, semoga kembali. Infak sedekah. Betul, akhirnya dia dapat pekerjaan proyek yang luar biasa menguntungkan. Akhirnya pulih kembali, bahkan berlebih, melebihi sedia kala. Boleh. Karena itu sesuai dengan apa yang Allah janjikan dalam Al-Quran atau yang dijanjikan oleh Rasul SAW dalam hadis yang sahih. Dan itu termasuk salah satu di antara kunci pintu rizki. Infak dan sedekah. Nasnya banyak, Al-Quran, hadis banyak. Ma min yaumin yusbihul abdu fihi illa malakan yansilan. Tidak ada satupun hari di hari tersebut seorang hamba masih hidup kecuali di hari itu ada dua malaikat yang turun. Tiap hari ini menunjukkan infak sedekahnya tiap hari. Yaqulu ahaduhuma, salah satu malaikat itu berdoa, Allahumma timunfikan khalafa. Ya Allah, berikan ganti kepada orang yang infak hari ini. Yang kedua berdoa, Allahumma timumsikan talafan. Ya Allah, berikan kerugian dari hartanya kepada orang yang mumsik hari ini. Mumsik itu menahan. Dia punya kelebihan harta yang dia infakkan, tapi dia tahan, tidak dia infakkan. Ya Allah, rugikan dia. Sing bangkrut dia. Doa malaikat. Allah berfirman dalam salah satu hadis kursi, anfiq tunfaq, infaklah kamu, maka kamu akan diberi infak oleh Allah. Itu banyak nas-nas Al-Quran ataupun hadis yang sahih yang menunjukkan infak ini salah satu kunci pintu rizki. Maka kalau ada orang termotivasi dengan ayat dan hadis tersebut, saya infak itu agar harta saya nambah, boleh. Karena diisyaratkan, diiming-imingkan, dimotivasi demikian oleh Al-Quran dan hadis. Walaupun itu bukan satu-satunya. Bukan satu-satunya niat. Maka kalau ada orang yang niat infak hanya dengan niat karena ingin rezekinya ditambah lagi oleh Allah, menunjukkan kepercayaan, keyakinan akan benarnya janji Allah. Dan itu tidak bertolak belakang dengan keikhlasan. Jangan diartikan ikhlas itu beramal untuk mencari ridho Allah, itu keliru. Tapi beramal ya dengan niat untuk meraih apa yang dijanjikan oleh Allah. Tidak salah mendefinisikan ikhlas meniatkan untuk meraih ridho Allah, enggak salah. Nah, sekarang kalau ada orang yang mau infak dengan harapan hartanya tambah banyak, Allah ridho enggak dengan niat itu? Ridho. Berarti itu ikhlas. Tidak bertolak belakang dengan keikhlasan. Ya. Nah, nyambung ke pertanyaan kedua, kalau umpamanya hartanya 10 juta kemudian kita budgetkan, kita anggarkan 1% dari 10 juta. 1% dari 10 juta berapa? 100 ribunya. Pelit. Lihat surah Muhammad ayat yang terakhir. Ha antum haulai tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Faminhum may yabkhal. Faman yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi. Kalian ini ialah orang-orang yang diseru, diajak untuk infak di jalan Allah. Diseru. Ha antum haulai tunfiquna litunfiqu fi sabilillah. Tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Faminkum man yabkhal, di antara kalian ada yang bakhil, ada tuh, bahkan ini yang terbanyak. Wa may yabkhal fa innama yabkhalu 'ala nafsihi. Siapa yang bakhil, kerugian dari bakhilnya itu untuk dirinya sendiri. Ruginya apa? Pertama, hartanya enggak berkembang. Kedua, didoakan bangkrut loh oleh malaikat di hari itu. Makanya kemanapun kita pergi, masukkan uang yang kita niatkan nanti untuk infak, mencari kesempatan untuk infak, sedekah. Cari fakir, cari miskin, cari orang yang betul-betul kira-kira membutuhkan. Niatkan, anggarkan gitu. Kita umpamanya jogging lari jauh, masukkan uang. Bukan untuk mencari tukang bandros atau bala-bala di jalan. Siapa tahu ada yang membutuhkan. Kalau umpamanya ternyata enggak ketemu orang, semua yang ditemui orang-orang kaya pakai mobil, pakai motor bagus, kemudian pulang ke rumah dalam keadaan utuh, minimal dengan niatnya itu saja sudah dipahalai oleh Allah SWT. Kita pergi dari rumah, mau bekerja, mau kuli, mau apa, masukkan uang, dianggarkan, ini disiapkan kalau ada orang yang memang harus dibantu. Begitulah ya. Maka insya Allah akan terkena doa malaikat di hari itu, Allahumma ati munfikan khalafa. Ya Allah, berikan ganti kepada orang infak di hari ini. Ya, tapi cukup sampai di sini saja. Insya Allah kita akan jumpa kembali di hari Senin yang akan datang. Nanti jam 8 insya Allah kita akan ada kajian kitab Ad-Da'wah Dawa. Silakan stay tune ya, tetap di contoh apa? Di frekuensi ini, di gelombang ini, untuk tetap bergabung bersama kajian langsung kita ya. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.